An Sa'ad qala ra'aitu rajulaini an yamini Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yasarihi fi yaumi Uhud alaihima thiyabun bayd yuqatilani anhu ka'asadil qital ma ra'aituhuma qablu wala ba'd. Dari Sa'ad, aku melihat dua orang disampingkan Rasul dan disampingkan Rasul pada perang Uhud. Sepertinya wallahu a'lam ini malaikat. Saat melihat ada dua orang di samping kanan dan kiri Rasul, keduanya memakai baju yang sangat putih. Mereka berperang dengan ganas, dan aku belum pernah melihat siapa mereka sebelumnya. Masya Allah. Keutamaan. An Abi Ishaq qala ashaddu sahabati arba'atun Umar wa Ali wa Zubair wa Sa'ad. Dari Abi Ishaq, sahabat yang paling keras, kuat, empat: Umar, Ali, Zubair, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. An Abi Utsman anna Sa'dan qol. Dari Abi Utsman bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, "Nazalat hadhihi al-ayah fiyya." Sesungguhnya ayat ini turun padaku. Apa ayatnya? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Dan seandainya keduanya ini memaksamu untuk mensekutukan aku, jangan sesuatu yang tidak ada ilmu padanya, kau enggak mengetahui perkara itu, jangan kau taati keduanya. Ini orang tua. Jadi kalau ada orang tua memaksamu untuk berbuat kesyirikan yang engkau tidak tahu ilmunya, maka jangan taati. Qala kuntu barran bi ummi. Bila berkata, dulu aku adalah anak yang sangat berbakti pada ibu. Falam aslam tu qalat. Ketika aku masuk Islam, ibuku berkata, ya Sa'ad, wahai anakku Sa'ad, mahadabdin Allah dikot ahdasta, apa agama yang kamu anut ini, yang kamu peluk baru-baru ini? La tada'anna dinaka hadha aula akul. Kamu tinggalkan agama ini atau aku enggak akan makan. Wala ashrab hatta amut, dan tidak akan minum sampai aku mati. Insyaallah. Perhatikan, terkadang ujian itu yang pertama kali datangnya dari keluarga. Ya. Dan sebagian besar ya, beranggapan bahwasanya apa saja perintah orang tua itu harus ditaati, dan itu bentuk diantara bentuk apa? Taat kepada orang tua. Apakah demikian? Tidak. Dipilah, dipilih. Jika baik, taati. Jika maksiat, jangan ditaati. Tetapi tetap berbakti kepada mereka. Tetapi harus. Tapi mentaati perintah, tidak. Bukan berarti kalau kita tidak mentaati perintah maksiat dari mereka itu durhaka. Bukan. Justru kita berbakti. Dan ini sebagian yang dijadikan alasan, wah orang tua aku gak suka dan saya kan harus berbakti sama orang tua. Tidak. Fatu ayyira bi. Kemudian beliau pun mulai sumpah serapah, mencaci maki ibuku. Fayuqal ya qatila ummi. Maka dikatakan kepadaku, wahai pembunuh ibu. Ini sudah mulai gelar. Ini biasanya. Kultu la taf'ali ya umma. Kukatakan jangan kau lakukan wahai ibuku. Inni la'ada'u dini hadha li syaih. Sesungguhnya aku akan tinggalkan agamaku ini karena sesuatu. Inni la'ada'u dini hadha li syaih. Aku akan tinggalkan agamaku ini untuk karena sesuatu. Beliau belum menyebutkan apa itu. Fa makasat yauman la ta'kul wa la tashrab. walailah, beliau pun mulai berjalan, ya, mengikuti sumpahnya. Sehari semalam tidak makan dan tidak minum. Wa asbahat wa qad juhidat, dalam keadaan pagi beliau sudah mulai lemah. Falamma ra'aitu dzalika qultu, berat sekali coba ujiannya. Suruh musyrik tidak mau. Akhirnya mereka pun apa melakukan seperti ini. Masya Allah. Kadang keyakinan jelek itu kalau sudah mendarah daging, taruhannya nyawa, siap mati. Ya. Padahal apa? Keyakinan musyrik, tapi siap mati. Maka jangan kalah. Jadi kita yakin, ya, dengan akidah as-sahihah, ya, jangan kalah dengan mereka. Mereka saja siap mati kok. Falamma ra'aitu dzalika qultu ya ummah, ketika aku melihat mulai keadaan yang seperti itu, aku pun berkata, wahai ibu, ta'lamina wallah law kana laki mi'atu nafsin, wahai ibuku, kamu tahu demi Allah, kalau seandainya engkau memiliki 100 nyawa, fakharajat nafsan nafsa, kemudian keluar dari tubuhmu satu nyawa setiap hari, ma taraktu dini, aku enggak akan tinggalkan agamaku. Berat sekali, ini hanya kisah, kisah sahabat, ya. Tetapi kenyataannya sangat berat. Taruhannya orang tua, taruhannya keluarga, taruhannya jauh dari mereka, tidak dianggap anak, tidak dianggap, ya, keluarga. Berat, sangat berat. Nah, kebanyakan kita kalah ya dengan mereka, dengan istri kita, dengan ibu kita, dengan keluarga kita, keluarga besar kita. Ujian dari mereka, mana yang lebih kuat? Banyak kejadian suami mulai kenal sunnah, istrinya enggak suka. Akhirnya dalam obrolan ucapan kalah dia. Akhirnya ta'akhir, akhirnya dia pun meninggalkan dakwah hanya karena sekedar istri wanita. Satu lagi meninggalkan dakwah, ya, kembali kepada budaya kesyirikan, budaya kemaksiatan, karena apa, keluarga. Ya, masing-masing tentunya tidak terlepas dari masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita ini, ya, bukan berarti kita kagak salah paham. Kita lihat makomnya makom dakwah atau makom mempertahankan prinsip. Jangan sampai kemudian kita taklim sunnah, pulang-pulang langsung anarkis, ada gambar sobek, ada yang kira-kira enggak sesuai dengan sunnah, bentak, ya, enggak seperti itu. Perhatikan, bedakan makom dakwah, kapan kita saatnya dakwah harus berlemah lembut dan kapan saatnya mempertahankan prinsip. Jangan campur aduk. Kalau makomnya makom dakwah, karena mereka tidak memerintah kita untuk musyrik, tidak memerintah kita untuk maksiat, ya pelan-pelan saja. Ya. Jangan kemudian streng-streng. Wah, kalau tidak streng, manhajnya tidak kuat ini. Harus streng. Harus. Nah, terjepit dengan itu. Cuma anehnya, biasanya orang yang streng kayak gini, kalau dia sendiri yang terjatuh, tidak mau disetrengi. Pengennya dilemah lembuti. Aneh kan kadang-kadang. Jadi perhatikan, kadang orang tua kita ada yang terima, kadang pelan-pelan, kadang, ya, apa namanya, butuh waktu, butuh cara, butuh apa, metode bagaimana supaya masuk ke mereka. Cara yang paling dicari terus, cara digali terus kalau kita cinta sama mereka, bagaimana caranya, ya, pakai step by step. step tahap. Pertama, cukuplah mereka enggak nolak saja dulu, enggak usah aneh-aneh. Enggak nolak dulu, senang dengan prinsip-prinsip sunnah. Udah, alhamdulillah sudah masuk. Nah, ketika hati sudah mulai bergerak, berusaha dicontohkan dengan apa namanya? Contoh-contoh. Enggak perlu disuruh, orang tua itu enggak bisa disuruh. Ya. Enggak usah dipaksa. Mereka akan nilai kita. Mereka akan menilai kita. Baik, seperti itu. Tapi kalau mempertahankan prinsip beda. Prinsip masalahnya beda dengan dakwah. Jangan sampai dakwah sunnah ini justru menjadi momok jelek akibat sebab kita tidak bisa menempatkan. Sok pengen streng, sok pengen keras, ternyata belum saatnya. Sehingga orang itu takut. Contoh misal apa, dari sisi antar kita saja misalkan ya, membedakan usia balig anak itu seberapa ya, jangan sampai ada orang yang terlalu hulu. Anak masih di bawah umur 6 tahun, 7 tahun misalkan, mau bertamu kemudian diusir ya. Dan dia masih betul-betul kecil, gak ngerti masih. Nah, karena apa, ini sudah ikhtilat katanya, ini sudah ikhwan ya. Kadang muamalah antar kita sendiri kalau tidak ya, sesuai dengan fikih yang benar, itu pun terkadang membuat lari. Baik, semuanya harus terbimbing dengan kebaikan. Dan juga jangan terlalu sembrono, enggak melampaui batas, tidak pula apa, sebelum batas, tapi di tengah-tengah. Seperti itu. Sehingga orang itu kalau sudah biasa keras gitu ya, itu mandang orang yang kalem, lembek. Tapi kalau orang yang sembrono, mandang orang yang keras itu kasar gitu. Tapi kalau kita di pertengahan, mampu untuk membedakan. Ini di pertengahan. Seperti itu. Dan itu subhanallah, kadang terbawa sifat keras kayak gitu, kadang terbawa. Dan terkadang malah mudah apa, meremehkan, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya udah paling apa, membela dakwah, merasa dirinya udah paling nyunah. Na'udzubillah. Nah, kita pelindung diri daripada sifat hulu dan apa, bermudah-mudah. Jadi itu bedanya antara apa, dakwah dengan mempertahankan prinsip. Insyita hakuli, kalau engkau berkehendak silahkan makan wahai tubuh. Aula ta'kuli, kalau engkau pengen juga enggak usah makan, silakan. Falamma ra'at dzalika akalat. Ketika ibuku melihat aku kuat dalam prinsip, akhirnya dia pun kalah, akhirnya makan dan minum. Nah, kadang mereka tuh ngetes kadang. Ah, dia mah senggol dikit juga jatuh. Tangisi dikit juga enggak akan berangkat dia. Anakku, kamu udah beda sekarang. Oh ya, insya Allah gak jadilah, sudah gak usah taklim lagi. Baru ditangisi di, ya orang tua kita lebih ngerti dari kita. Kebiasaan anak itu kan dimengerti sama orang tua. Dan ada anak yang kalau minta nangis dulu. Hati-hati. Nah, harus tahu kebiasaan kita, jangan kalah sama anak ya. Karena anak pun nguji kita. Nah, ini orang tua saya ini, saya minta enggak boleh, saya gulung-gulung dulu baru boleh. Gulung-gulung dia pasti dia kalah kita. Wah, gulung-gulung ternyata kok enggak mempan, tambah dia. Banting piring, banting apa, kita kasih. Nah, ini standarnya mereka. Ketika dia minta enggak dikasih, gulung-gulung, banting dulu. Wah, kok ternyata enggak ditak anu juga, dia nendangin apa. Wah, dikasih standarnya ini berarti kalau orang tua saya enggak minta, enggak ngasih standarnya ini. Gulung-gulung, banting piring, nendang-nendang. mereka punya standar juga. Ya, jadi kalau misalkan memang tidak, tidak mau, walaupun dia mau jengking-jengking biarin, mau terkapar, mau tidur di tanah biarkan, enggak usah dilihat. Aduh, kasihan lah, sudah kalau kasihan sama mereka berarti kita tidak bisa mengajarkan mereka untuk kuat. Karena anak itu kalau minta nangis kita turuti, berarti mengajarkan mereka untuk lemah. Seperti itu. Dan kita masing-masing punya misalkan punya standar masing-masing, gitu loh, jangan disamakan. Wah, anak saya juga enggak pernah belikan apa mainan, enggak sama sekali. Itu kok ustaz beliin mainan terus ya. Wah, ustaz enggak bisa didik. Standar antum itu jangan disamakan dengan standar orang lain, gitu loh. Jadi standarnya masing-masing. Contoh misalkan orang punya pengeluaran, orang punya pemasukan 100 juta. Dan orang yang punya pemasukan 1 juta, pengeluarannya beda atau enggak? Yang 1 juta pengeluaran misalkan per bulannya cuma 200 ribu. Lihat yang punya nominal 1 juta pengeluarannya misalkan 50 juta. Wah, itu orang boros itu. Enggak, sesuai dengan masing-masing. Ya mungkin dia listriknya juga bergede, dia punya perawatan rumah juga gede, gitu loh. Jadi punya standar masing-masing. Ya enggak usah ngikuti orang. Dalam arti kalau kita sedidik mereka di atas Quran dan Sunnah, maksudnya enggak usah ngikuti standar dari sisi masing-masing, gitu loh. Bukan berarti orang yang tidak pernah belikan mainan anaknya itu didikannya baik, belum tentu, gitu kan? Bukan berarti orang yang misalkan memberikan sesuatu yang mainan itu kemudian didikannya wah tidak baik ini, belum tentu juga. Standar masing-masing, kita punya standar di keluarga itu. Ya, jangan ekstrim, jangan terlalu melampaui batas, jangan juga terlalu apa, ya sembrono. Semuanya tentunya harus melihat kondisi masing-masing, standar masing-masing, punya kaidah umum kan tentunya. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, apa namanya, mencegah kejelekan itu lebih diutamakan dari sekedar mendapatkan apa maslahat. Contoh misalkan ada orang tua punya prinsip apa, anakku tak didik betul-betul, enggak tak manjakan, enggak tak beliin apa-apa. Ya mungkin standarnya dia di keluarganya kayak gitu, enggak apa-apa. Atau satu lagi di sana punya pendidikan nanti ke anaknya, kalau kamu sudah bisa ini, Abi belikan A. Kalau sudah kamu bisa begini, Abi belikan B. Standarnya masing-masing. Dan gak usah saling menilai, wah antum ini terlalu ekstrim ya, gak dibelikan apa-apa. Ya mungkin standarnya dia seperti itu, gak masalah. Dan dia juga jangan, wah antum ini terlalu manja anaknya. Ngapain dibeli-belikan kayak gitu? Udah latih biar dia kuat, dan gak bisa. Masing-masing punya standar dalam pendidikan masing-masing. Yang penting punya kaedah-kaedahnya. Tidak bisa disamakan. Kenapa? Fikul lima qamin maqam. Setiap tempat ada bahasanya khusus. Yang penting antum standar, lihat, ya, pelajari. Antum merasa baik, lakukan. Seperti itu. Allahu ta'ala alhamdulillah.